Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang kami muliakan, senang sekali bertemu dengan para pendengar sekalian di hari ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana rutinitas harian yang kita lakukan melalui Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai dan kita sayangi ini. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-32 dari Surah Al-Furqan Juz ke-19 yang akan menggambarkan kepada kita tentang bagaimana penolakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil qur'aanu jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fu'adaka warattalnahu tartila. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu, yaitu Muhammad, dengannya dan kami membacakannya secara tartil atau berangsur-angsur, perlahan-lahan dan juga benar. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-32 ini adalah merupakan gambaran lain tentang sikap angkuh, kufur, keras kepala yang ditampilkan oleh orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan tentang bagaimana kondisi hari akhirat, di mana penyesalan yang akan mereka terima, yauma ya'addu zalimu ala yadayhi, sampai gigit jari karena merasa kekesalan yang begitu sangat banyak. Begitu juga bagaimana keluh kesah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat bahwa umatnya sudah mulai meninggalkan Al-Qur'an. Ya, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi takhazu hadzal qur'ana mahjura. Maka di dalam ayat ke-32 ini Allah menggambarkan satu sisi lain dari penolakan yang dilakukan oleh orang-orang yang kufur ketika mereka mengeluarkan satu pernyataan atau kritikan, laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah, kenapa tidak diturunkan kepadanya Al-Qur'an dengan sekali turun. Di dalam tafsir Al-Maraghi dikatakan bahwa kata-kata waqala allazina kafaru ini dikhususkan kepada orang-orang Yahudi yang pada saat itu memberikan komentar ketidakcocokan mereka ketika mereka melihat Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, dan mereka membandingkan dengan kitab suci Taurat, ya, kitab suci mereka yang mereka katakan itu diturunkan dalam sekali turun saja. Akan tetapi Syekh Al-Marawi juga mengatakan bahwa sebenarnya klaim mereka ini atau pernyataan mereka ini tidaklah benar, karena Taurat itu juga diturunkan secara berangsur-angsur dan memakan waktu sampai 18 tahun. Ya, sehingga akhirnya kritikan mereka ini tidak beralasan dan tidak layak untuk diteruskan. Allah Subhanahu wa taala melalui keterangan ayat ini juga menggambarkan kepada kita bahwa ketika ada orang-orang yang tidak taat kepadanya, ketika ada orang-orang yang kufur kepadanya, ketika ada orang-orang yang membandel terhadap segala ajaran yang sudah disampaikannya, maka ada-ada saja alasan yang mereka buat untuk menolak segala kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan juga disampaikan oleh Rasulnya. Dan ini juga berlaku di dalam kehidupan keseharian kita. Ketika kita menyuruh misalnya ada keluarga kita atau mungkin anak kita untuk salat, ketika mereka membandel ada saja alasan yang mereka sampaikan. Nantilah, kan masih azan, masuk baru selesai azan, sebentar lagi lah istirahat dulu. Bahkan mungkin kita sendiri ketika ada alasan-alasan yang dikeluarkan yang sebenarnya alasan itu adalah untuk menunda atau menolak pelaksanaan suatu kebaikan, maka sebenarnya itu gambaran lain daripada sikap ketidaktaatan kita dan usaha kita untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar sekalian, bersama kita di studio sudah ada para asatiz kita, ada Ustadz Fadil dan Ustadz Siamu, kami persilakan. Sahabat inspiratif rahimakumullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sampai kita di ayat 32 yang telah dipaparkan oleh Ustaz Perdana, yang bisa kami tambahkan adalah warattalnahu tartila, bahwa bagaimana kemudian Allah menurunkan Al-Quran saja dengan secara berangsur-angsur. Ya, kita juga dalam gerakan cinta Al-Quran melalui acara penyejuk hati di radio kesayangan kita RRI, gerakan One Day One Ayah, satu hari satu ayat. Tujuannya adalah bagaimana kemudian Al-Quran ini mampu kita pelajari satu demi satu, sehingga kita dapat mencerna gerakan cinta Al-Quran, bukan hanya mendengar, bukan hanya membaca, bukan hanya menghafal, tapi pencernaan terhadap pemahaman, ya, gerakan memahami Al-Quran, baru sampai pada tingkatan gerakan untuk mengamalkan. Pemahaman adalah menjadi pokok dalam gerakan cinta Al-Quran kita, karena banyak di antara umat Islam yang berlomba-lomba, khususnya di momentum bulan Ramadan, untuk menghatamkan Al-Quran, tapi hanya dalam bidang bacaannya saja. Tetapi jika ditanya tentang bagaimana maknanya, itu pun kita masih, jangan kita bicara tentang tafsir, bahkan artinya saja banyak di antara umat Islam yang tidak mengetahui apa yang dibacanya saat sholat. Sahabat inspiratif, dari ayat ini, bahwa penolakan orang-orang kafir bukan penolakan yang baru. Dalam surah Al-Furqan, sebagai surah pembeda, dengan jelas Allah menggambarkan bedanya orang-orang yang sami'na wa ata'na, orang-orang yang patuh mendengar kemudian patuh, dan orang-orang yang sami'na wa asaina, mereka dengar tapi mereka selalu membangkang. Pada awal kita kaji ulang di ayat 4 sampai ayat 6, ini adalah bicara tentang penolakan mereka, bahwa mereka mengatakan Al-Quran ini hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Nabi Muhammad. Hada illa ifkun iftarah wa'anahu alaihi kaum, dan dibantu tulis oleh para sahabat-sahabat Rasulullah, karena Rasulullah dikenal orang yang ummi, tidak tahu baca dan tulis. Di ayat berikutnya dikatakan ini adalah asatirul awalin, dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Kemudian mereka mengatakan juga kenapa Al-Quran ini diturunkan oleh seorang Rasulullah yang yamshifil aswaq wa yat'amut ta'am, orang yang makan seperti yang kami makan, orang yang berjalan di pasar seperti kami berjalan. Kemudian orang-orang kafir mengatakan lagi di ayat 8 surah Al-Furqan, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada malaikat, bukan kepada manusia biasa. Inilah penolakan-penolakan, pembeda-pembeda, seperti dikatakan oleh Ustaz Perdana tadi itu, orang-orang yang banyak alasan adalah bukti dari pembangkangan dan kemalasannya. Jadi semakin banyak alasan kita terhadap kebaikan, maka disitulah terbukti bahwa kita memang orang-orang yang malas. Warattalnahu tartila, semoga dengan gerakan cinta Al-Quran, One Day One Ayah, ini bagian dari implementasi ayat yang ada di sini, ya, solusi kehidupan. Jadi setiap ayat dari Al-Quran turun biasanya sebagai solusi dan kebahagiaan. Ketika ada para kafir bertanya tentang satu hal, kemudian Rasulullah menjawab dengan turunnya satu ayat. Demikian kiranya kita, setiap ayat dalam Al-Quran itu penuh makna. Dalam tafsir inspirasi dikatakan, Al-Quran diturunkan perlahan, dan satu demi satu pertanyaan diajukan dan jawaban diberikan. Tujuannya agar mudah dicerna. Baik, selanjutnya ada Ustaz Syam, silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Farli dan Ustaz Perdana. Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalau kita bisa melihat bahwasanya dalam ayat 32 surah Al-Furqan ini, Allah di sini memberikan sebuah keterangan membimbing kita untuk mampu melihat bagaimana sifat sabar. Karena dalam sebuah cerita ataupun berkaitan dengan tulisan, kita akan mengalami sesuatu hal yang harus tahap demi tahap. Jadi kalau di sini orang-orang kafir yang dikatakan dalam Al-Quran sebagaimana Ustadz Perdana katakan tadi dalam tafsir Maraghi, ini adalah orang yang menuntut sekaligus. Ini sebenarnya ada pesan kepada kita dalam kehidupan keseharian, agar kiranya kita jangan terlalu cepat menerima informasi kebaikan itu, tetapi kita harus perlahan-lahan, karena informasi kebaikan yang selalu perlahan-lahan yang kita dapatkan sesuai dengan kemampuan itu sebenarnya mengajarkan kita bagaimana lebih dewasa, lebih mampu untuk mendekati sebuah kebenaran. Jadi kalau dalam surah 32 ini memang jelas bahwasanya kalaulah kita analogikan atau kita perbandingkan, kalau istilah berangsur-angsur, ya namanya kitab Al-Quran ini kan istilahnya per jilid-jilid, Pak. Jadi ada jilid pertama, jilid kedua, jilid ketiga. Karena apa? Karena per jilid-jilid itu mengajarkan daya pikiran kita untuk lebih tahu alur jalur pikir dan cerita yang akan diberikan kepada manusia itu. Sehingga insya Allah dengan adanya kondisi perlahan-lahan kita memahami informasi Al-Quran itu, insya Allah kita akan senantiasa mampu lebih mudah lagi mencernanya. Sehingga para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kehidupan keseharian kita yang bisa kita tarik pada ayat 32 surah Al-Furqan ini, mengajarkan kita bahwasanya ketika kita ingin menjadi orang yang kepribadian baik, Al-Quran saja mengajarkan kita berangsur-angsurlah memperbaikinya. Karena perlahan-lahan itulah yang akan mendekati sebuah kebenaran. Mungkin demikian Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Syamo dan juga sebelumnya Ustaz Fadli. Para pendengar rahimakumullah, banyak sekali masukan yang bisa kita peroleh. Pada intinya adalah ayat ini juga mengajarkan kepada kita kalau Al-Quran diturunkan secara perlahan dengan tujuan linusabbita bihi fuadaka, untuk memperkuat mental, memperteguh jiwa, menjadikan ilmu itu benar-benar merasuk ke dalam pikiran dan jiwa kita. Maka begitu juga di dalam keseharian harus kita lakukan, bahwa mulailah membaca Al-Quran yang dilakukan secara perlahan akan tetapi tetap dilakukan. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh hadis Rasulullah SAW, khairul amali adwa muha, sebaik-baik suatu perbuatan itu adalah dilakukan secara kontinu, walaupun itu dilakukan secara sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita jadikan hari-hari kita dengan membaca Al-Quran, walaupun hanya satu lembar, walaupun itu hanya setengah lembar, tetapi tetap kita lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.